Kelangan ya wes, kelangan, kelangan, monggo kelangan. Kelangan ae ya. Sementing ora kelangan bojone lho ya. Aja sampe dibelek. Spesial karo Pak E iki lho, kelangane. Yeah. Alhamdulillah baru 3 lagu dari Ratna Antika.